amalan solihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sakniki wancine nasihatul ibad ya. Sampai halaman 7 ya. Shohifah 7 pas makola ke kenapa sebentar 26 wal makola tu asa di satu waisru nangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala nafa'ana bihi wa bi'umrihi wa anda alayna bi barakatihi wa asrarihi fi ta'liha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tu ta'i maqalah as-sadisatu kang kaping 6 wa isruna lan 20 iku kila den ngetikake apa kufronun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaki syu'mun. Makalah yang ke-26 dikatakan kufratun ni'mati lu'mun wa suhbatul ahmaki syu'mun. Kufratun ni'mati utawi ngufuri ni'mat, mengingkari ni'mat iku lu'mun, iku lu'mun winodo atau tercela. Ini sakit dalam mik biasa kan sama pindah ini di kabel sana buat nusa mik sa pondok nggak sama siap ini pakai nempel manusia. Dikatakan kenapa namanya mengingkari nikmat itu tercela dan bersahabat dengan wong kucluk utawa wong gunggungan niku olo. Sambung, sakit macam. Sambung, yeah. Yeah, ngatur suan. Rat banternya sekedik. Terus, ai adamu syukri, sing dimaksud kufur mengingkari nikmat. Niku adamu syukri tidak adanya bersyukur. Diparingi sehat jerene ah biasa ae terane yo krana aku jaga kesehatan gak krana diparingi Allah misale niki jenenge mengingkari mengingkari nikmati Allah sambung kumpul matur suwun. Ai adami syukri tegese ora anone syukur lin ni'mati maring nikmat iku dalilun nuduhake ala dana atin nafsi ing atase asore awak utawa asore ati. Wong gak gelem syukur niku berarti memang hatinya rendah atau asor. Wa suhbatul ahmaki utawi kekancan wong kang kumprung wong kucluk wong gunggungan cara bahasa sakniki Wahwa utawi Ahmad, lan iku diterangne, wahwa utawi Ahmad iku wadi'u syai'in. Nyelehake suwiji-wiji fi ghairi mahalihi ing dalem sak liyane panggonane syekh. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ma'al ilmi sartane ngerti. Bi qabihihi kelawan olone syekh. Dekekne sesuatu tidak pada tempatnya padahal dia tahu kalau itu tidak baik tapi tetap dilakukan. Niki jenenge wong ahmak, wong kumprung, wong kucluk utawa wong gunggungan. Iku syukmun ala, iku syukmun ala ayo mubarokin tegese ora den berkahi kama kaya perkara rawa kang wis ngewetake sapa At-Tabrani, Imam Tabrani an Bashir saking sahabat Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam setune jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten jeneng Nabi ngendikane isrim al ahmak isrim megoto sapa sira kabeh megoto sapa sira kabeh al ahmaka ing wong kang kumprung bikasril hamzati utawi lafat isrim iku kelawan kasroi hamzah warro ilan kasroi ro ai ya kok tok tegese medoto sapa sira wuddahu ing seneng ahmad niku wis dikendhani jeneng Nabi awakmu aja menjauhlah atau putuslah hubunganmu dengan teman yang gunggungan atau teman ahmak, teman kumprung. Wal makna ta maknane iku la tu sahibuhu. Aja ngancani sapa sira kabeh ing aja ngancani sapa sira ing ahmak. Aja ngancani ne wau liqabihi halatihi krana alone tingkai ahmak. Krono olone tingkai ahmad ojo dikontoni krono mboten ngoncon ini krono nggih memang tingkai olo wali anak toba ilan krono setuhune watek iku sarokotun banget nyolongi iku sarokotun banget nyolongi wakot yusroku ulan terkadang den colong apa toba uka watek siro minhu sangking ahmad minhu sangking ahmad secara tidak sadar lek dhewe koncoan kalih wong niku wateknya akan kita ikuti menawa niku ampun kekancan kalih wong sing kumprung. Warawalan dan warawalan riwayatake sapa At-Tirmizi Imam Tirmizi an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar annan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedunia jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten jeneng Nabi ngendikane khoslatani man kana ta fihi kadabahu Allahu syakiron sabiron. Khoslatane utahi perkara loro, pakerti loro utawa perkara loro iku man utahi sapane wong iku kanata ana sapa wong iku kanata ana apa khoslatani fihi ing dalem man katabahu mongko nulis ing man sapa Allahu Gusti Allah nulis-nulis syakiron ing wong kang syukur syakiron ing wong kang syukur sobiron tur wong kang sobar wa manutai sapane wong loh syakiron sobiron kang sobar wa manutai sapane wong iku lam takuna kang ora ana apa karune khoslatani iku fihi ing daleman lam yaktubhu mongko ora nulis ing man sapa Allahu Gusti Allah ora nulis syakiron ing wong kang syukur wala sabiron lan ing wong kang sabar. Ngono. Man utahe sapane wong napa apa saja dua perkara niki sing garai Gusti Allah lek enten dua perkara ini terhadap kita, maka kita ditulis, dicatat sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Dan ketika tidak ada dua perkara ini, maka kita tidak ditulis sebagai orang yang syukur dan tidak ditulis sebagai orang yang sabar, atau kebalikannya. Nopo mawon dua perkerti ini ku nomor setunggal man utaya sabane wong iku nadoro ningali sopo man fi dinihi ing dalem agamone man ningaline ilaman maring wong liya, ilaman maring wong wa kang utaiman iku faukohu ing dalem sak ndure man nadoro iku faukohu ing dalem sak ndure man sing awal. Yang pertama yakni ketika orang itu melihat agamanya dibandingkan dengan orang yang agamanya lebih baik daripadanya. Faktada mongko manut loh. Nggih bener ya. Faktada mongko manut sapa man nadzara bihi kelawan man huwa fauqahu. Wa nadzara lan ningali sapa man nomor kaliye wa nadzara lan ningali sapa man fi dunyahu ing dalem dunyane man ningaline to bandingine ilaman maring wong huwa kang utahe man iku dunahu sak ngisore man nadzara iku dunahu sak ngisore man nadzara. Fahamida mongko sebabe utawa fahamida mongko muji utawa nggih fahamida mongko muji sapa man nadzara Allaha ing Gusti Allah alama ing atase perkara fadlahu kang wis ngutamaake sapa Allah ing man nadzara bihi kelawan ma alaihi ngalahake ing atase man huwa dunahu alaihi ngalahake ngatasi man huwa dunahu. Kok ae dhewe gadah dua-duanya niki dan lek saged harus nggih harus niki hukume wajib apa meneh santri niki wajib ae dhewe niki lek ndelok wong liya deloken agamone sing luweh sae ngoten nggih. Dadi ae dhewe kudu pingin niku oleh sirik oleh pingin gone wong sing memang ibadahi utawa agamane luwih sae timbangane awake dhewe. Terus ketika ojo sampe kepingin utawa lek kepingin ningali dunya deloken wong sing luwih asor, luwih melarat timbangane awake dhewe. Iki ben awake dhewe purun bersyukur. Kok purun ngoten kata ba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah kata bahu mongko nulis ingman sapa Allah Gusti Allah nulis syakiron ing wong kang syukur sabiron tur wong kang sabar wa manutahe sapane wong iku nadzara ningali sapa man fi dinihi ing dalem agamane man ningali ilaman maring wong huwa kang utahe man iku dunahu saandape man wa nadzara lan ningali sapa man fi dunyahu ing dalem dunyane man ilaman maring wong wa kang utahe man iku fauqahu sak dure man man nadzara fa asafa mongko susah sapa man nadzara alama ing atase perkara fatahu kang pot apa ma ing man fatahu kang pot apa ma ing man lam yaktubhu mongko ora nulis ing man sapa Allah Gusti Allah ora nulis syakiron ing wong kang syukur wala sabiron lan wong kang sabar alif ha intaha wis tutuk apa makalah. Jadi edw saged tetep lek sirik lek kepingin niku ningali wong sing ibadah luwih sae tinimbang edw ngoten ya. Tapi lek ndelok urusan dunya sing ditingali wong sing sak ngisore awake dhewe ngoten nggih ben tetep syukur. Dadi hadza hadal hadis utai kiki hadis ikut jamiun kang ngumpulake li jami'i anwa'il khairi maring sekabehane pira-pira wernane kebagusan. Wal maqalah utawi maqalah asabi'atu kang kaping 7 wa 20 lan 20 utawa 27 iku qala tawo sapa asy'ir wong kang syair mim bahril kamil al majzu saking bahar kamil majzu bahar kamil majzu niki enek sing pun ulian sing ngawas. Itu nanti. Niki biasanya teng ilmu arut dipelajari bahar kamil. Bahar kamil itu bahar sing melu wazan mutafa'ilun. Nampet mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, kamil. Madzu niku hanya diambil jusnya, jus saja. Jadi dua jus. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, wonten tok sabet. Yaman bidun ya hustigho, yaman bidun ya hustighol qad ghorrohu tulul amal awalam yazul fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Wonten niku. Niku bahar kamil. Utawa terkenale lek sampean ben familiar niki lagune Bushra Lana. Bushra Lana nilnal muna ngoten nggih ya man bidun ya hustighol qad ghorrohu tulul amal aulam yazul fi ghaflatin hatta dana minhul ajal diwaos mboten gawe harakat ngene sampean nggih mboten nggih nggih pun langsung diwaos kan nggih dimaknani mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yaman utai sabane wong Yaman he wong ngoten Yaman he wong bidunyahu kang kelawan dunyane man istaghola kang ketungkul sapa man qad ghorrohu teman-teman bujuk qad ghorrohu teman-teman bujuk ing man apa tulul amali dawane angen-angen apa tulul amali dawane angen-angen kedawan angen-angen ah somben kula wis umur sakmene ngene sakmene ngene engko niku jenenge tulul amal kapusan ojek sampe dhewe gampang-gampang tulul amal kedawan angen-angen awalam yazul ana ta ora leren sapa man fi ghaflatin ing dalem lali hatta dana sehingga narik minhu saking man opo al ajalu mangsane mati opo al ajalu mangsane mati al mautu tai mati iku yakti teko opo maut teko iku buhtatan hale ngaget buhtatan hale ngaget atau baghtatan hale ngaget wal kubru utawi kuburan iku sundukul amal dadi petine ngamal iku sundukul amal dadi petine ngamal isbir mongko sabar sapa sira ala ahwaliha ing atase pekewohe dunya ala ahwaliha ing atase pekewohe dunya la mauta ora ana mati iku maujud illa bil ajal kejaba kelawan tutuke mangsa mati illa bil ajal kejaba kelawan tutuke mangsa mati wahai manusia yang selalu disibukkan dengan urusan dunia kamu benar-benar napa telah tertipu oleh tulil amal. Tulil amal ini kedawan napa angen-angen. Ah somben ku rencana ngene somben liate balik aku tak ngene wah seniku kedawan angen akhire malah gak ndang budal nggone sing wis didepi. Awalam yazulfi ghaflatin hatta dana minhu ajal. Padahal apa awakmu lali terus-terusan ati lali. Padahal mati niku pasti. Al mautu yakti bautatan mati niku ngaget nih. Mayoritas orang itu kalau moro-moro meninggal itu kaget. Koyoke mau jek anu kok moro-moro wis meninggal. Mbuh krana sebab napa? Terus wal kubru sundukul amal. Kuburan niku padahal petine ngamal, artinya diibaratkan seperti petine amale dhewe. Lek ngamale kathah nggih, petine ombo. Lek amale saiki petine cilik, sumpek teng kubure. Kecepit tanah niku sumpek. Isbir ala ahwale, karena itu bersabarlah pada urusan dunia, karena mati pasti akan datang. Jangan khawatir. Oh, waruya warowa lan diwetake sapa Ad-Dailami. Niki ditambahin ya kesan setengah jam ya. Wah, mulai ini yang angka loro. Ad-Dailami anahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Ya Allah. Tarku dunya utawi ninggal dunya iku ammarun. Iku amarun luweh pahit minas soberi minas soberi kan sobak minas sobri tinimbang saking sobar. Tapi niki mama niki koyo ngono napa nggih niki PR yen nggih samanteng ri PR mangke kula patosi teng kamus napa mungkin maksudnya bruto wali mungkin tapi niki PR nggih insyaallah teng pertemuan selanjutnya. Wa asyaddun lan luweh banget larane min hat mis suyufi tinimbang saking sabetane pira-pira pedang. Ninggal dunya niku luweh pahit timbangane napa namine mungkin bruto wali dan luweh banget lorone tinimbangane disabet pedang. Pedang wau fi sabilillahi ing dalem dalane Allah fi sabilillah ing dalam perang sabilillah walayatrulan ora tinggal walayatrukuha lan ora tinggal ing dunya sapa ahadun wong suwiji illa atahu kejaba paring ing ahad sapa Allah Gusti Allah mislama ing sepadane perkara yu'ati kang wis paring sapa Allah asyuhadaa ing pira-pira wong kang mati syahid asyuhadaa ing pira-pira wong kang mati syahid krana ninggal dunya niki luweh pahit timbangane perkara sing pahit luweh perih timbangane sabetane pedang fisabilillah. Maka ketika ada orang kok mau meninggalkan dunia dalam tanda kutip untuk memilih akhirat, maka Allah akan memberikan pahala seperti halnya pahala atau sesuatu yang telah diberikan kepada para orang-orang yang mati fi sabilillah atau para syuhada. Terus sampeyan jane pingin megawe terus tapi pas ajane asine pengin megawe tapi kok wes tak belajar mau tak mondok ae sik. Lah niki contoh ninggalne perkara dunya untuk perkara akhirat. Dan banyak lagi yang lain. Koncone misale pengin dolenan, sampean gak pengin dolenan. Ah, aku jane pengin dolenan tapi kok sesuk wayahe setoran. Wes aku tak gawe setoran ae lah. Tak gawe apalan nambah apalan misale. Maka niki termasuk niki moko oleh ganjarane wong syuhada. Watarkuha utawi tinggal dunya iku lah niki termasuk contone ngendikane Kanjeng Nabi watarkuha utawi tinggal dunya iku qillatul akli kidi emangan wasyab'i lan kidi wareg Di antara meninggalkan dunia ialah sedikit makan, gak mangan kakeyen. Krono lek mangan kakeyen niku biasane efeke ngantuk. Terus lek ngantuk ya mek turu tok, gak produktif, terus malih dedel. Ngoten lek teng taklim dibahas wong akeh mangane niku akhire akeh ngombene akeh riyae. Akeh riyae akhire menyumbat teng mriki. Napa teng niki bawahnya otak niki. Akhire terus wonge dedel, mesti mboten cerdas. Ngoten niku lek cara teng taklim. Lah temriki termasuk ngendikane Kanjeng Nabi tinggal dunia niku adalah meninggalkan diantaranya adalah makan yang sedikit atau secukupnya dan meninggalkan kenyang gak sampai kewaregen. Wa bu'dus sana'i lan ngedoi pengalem. Wa bu'dus sana'i lan geting utawa ngedoi pengalem minan nasi saking menungso. Minan nasi saking menungso. Termasuk seneng dunia niku seneng dilem menungso nggih. Kok sampean golek poin, golek cari perhatian, caper teng manusia, siapapun itu. Bahkan niki lek ngomong iki bah krana ni bahasen rada tasawuf nggih. Akhlak batin, akhlak hati, termasuk caper teng tiang sepah niku sae cuman kurang sae, ngoten nggih. Kurang sae. Lho terus capere teng sinten? Capere teng Gusti Allah. Wis pokoknya Gusti Allah tak golek poin ning Gusti Allah, ngoten. Lah piye carane? Nggih ngapiki wong tuwek, ngoten. Ngapiki wong tuwek. Dadi lek wong niku lek cari perhatiannya atau cari poinnya itu kepada Allah, misalnya pas ngladeni tiyang sepah, maka ketika tiyang sepah niku melakukan sesuatu yang tidak disukai, dia tetap akan melayaninya. Lek sampian ngladeni krono seneng wonge, maka ketika orang yang sampian seneng ini ku menyakiti kalian, maka kalian tidak mau melayani lagi. Gini apa? Tapi lek sampian niate kok melayani Allah, mbuh wong kuwi ngelarak niati mbuh gak, ya tetap diladeni. Krono ngladeni ini krono Gusti Allah. Gusti Allah sing wis milih misale ndadekne si A atau orang tua kita sebagai wong tuae dhewe niki pilihane Allah. Terus wis tak ladeni wis apapun keadaan orang tua saya, tak ladeni tak birrul walidain krana Allah ngongkon. Niki maka niki termasuk mboten golek pengaleme wong tua tapi pengaleme Gusti Allah. Wa bu'du sana'i lan geting utawa ngedoi pengalami lem-lemane atau pujiane manusia. Fa'inahu mongkostune kelakuan man utawi sapane wong iku ahabbu demen sapa man asana'a ing ngalem pengalem pujian minan nasi saking menungso ahabba mongko demen sapa man ad-dunya ing dunya wa na'imahalan pira-pira ni'amate dunya. Barang siapa yang masih suka pujian manusia, maka dia sebenarnya masih suka dunia dan kenikmatan dunia. Wa manutahe sapane wong iku sarroha bungahake ing man apa an-na'imu pira-pira nikmat opo an-na'imu piro-piro nikmat. Si. Mangkrin. Waman utai sapane wong iku sarroha bungahake sarrohu. Sebenarnya waman utai sapane wong iku sarrohu bungahake ingman opo na'imu kullu na'imin kenikmatane saben-saben kenikmatan. Barang siapa yang bungah atau kepingin mendapatkan kenikmatan dari seluruh kenikmatan, fal yada mongko becik tinggal sopoman ad dunya ing dunyo wasana alan pengalem atau pujian minan nasi saking menungso. Ngendikane Kanjeng Nabi, lek sampean kok enek wong seneng iso ngrasakne puncak daripada kenikmatan, nikmat dari seluruh kenikmatan yang ada, maka apa itu nikmatnya? Artinya adalah nikmat akhirat, nikmat dekat dengan Allah, nikmat dekat dengan Rasul. Maka fal yada ad-dunya wasana minan nas, maka jauhilah dunia dan napa pujian daripada manusia. Warawa Ibnu Majah annahu warwalan tutuk sampai titik nggih. Warawa yang ngatake sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah ana ustune jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten jeneng Nabi. Ngendikane jeneng Nabi mangkanat niyatuhul akhirah jama'allahu samlahu. Manut sapane wong iku kanat ana apa niyatuhu niyate man iku al akhirata akhirat. Orang kok niyate krono akhirat, jama'ah mongko ngumpulake sapa Allah. Jama'ah mongko ngumpulake sapa Allah Gusti Allah. Bune sampean mantun Allah enten lahune. Mboten. Niku la ala sawab. Ya Allah, la ala sawab wonten lahune ya. Saman wayahe tenger. Sret tenggon kosong, insyaallah enten tambane lahu. La ala sawab, teman. Tulis la ala sawab menawa-menawa bener niku ya Allah. Niku enek lahune. Jama'allahu lahu sam lahu ngoten. Sik, tak senden. Sampun diwe tenger nggih. Jamaah mongko ngumpulake sapa Allah Gusti Allah lahu maring man syam lahu ing prenco-prencone man wajah ala landate ake wajah ala landate ake sapa Allah ing man wajah ala landate ake sinten Allah ghinahu ing sugiye man fi kolbihi ing dalem atine man fi kolbihi ing dalem atine man wa atathu lan wa atathu lan nekani ing man apa adunya dunya apa adunya dunya roh pripun rohimatan hale kang asor. Rohimatan hale kang asor. Wah, niki kata-kata tingkat tinggi nih. Ya kan, insyaallah muradin. Barang siapa kok niatan di dalam hatinya krono akhirat, maka Allah akan mengumpulkan baginya sesuatu-sesuatu yang masih terpisah-pisah darinya dan menjadikan dia kaya hatinya. Terus wa atadhu ad-dunya rohimatan, dan dunia itu akan datang kepadanya rohimatan hale asor. Dia akan didatangi dunia, ngoten nggih. Dunia niku koyo bayang-bayang. Lek sampean uber tambah adoh, tapi lek sampean mboten uber, dunia niku malah nyedek. Ngoten nggih. Sampean kejar malah mlayu dunia niku. Tapi lek sampean fokus teng Gusti Allah, fokus akhirat, dunia niku sing moro-moro teko piyambak. Wa man utawi sapane wong iku kanat ana sapa man iku kanat ana apa niatuhu niate man iku adunya dunya farraqa mongko misah sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasen man amrohu ing perkarane man amrohu ing perkarane man wong kok niate golek dunya maka malah Gusti Allah akan memisah-misahkan sesuatu yang dia butuhkan. Wa ja'ala lan dadekake sinten Allah faqrohu ing fakiriman baina ainihi ing dalem antarane mripat loro niman, bahkan Allah membuat pandangannya menjadi pandangan fakir. Jadi opo-opo butuh, opo-opo melarat, walam yatihi lan ora nekani ingman minat dunya saking dunya ilama kejaba perkara kutiba kang wis den tulis apa ma lahu keduwene man lahu keduwene man niki diling-iling nggih muga-muga itu tetap kelingan iki niki saestu niki penting. Jadi wong kok niatane niki murid yang kedua nggih, wong kok niatan melakune utawa amalnya karena dunia, Allah justru akan memisahkan sesuatu yang dia butuhkan, perkara-perkara nih. Waja'ala faqrohu baina ainihi, dan menjadikan kefakiran, kemelaratan di hadapan telapuk matanya. Jadi malah, aduh aku kok cirung cukup, aku kok cirung cukup, aku kudu megawin aku, wah terus, wah kroso melarat, awan isu bengi sore, boleh dunyotok. Padahal walam yaktihi minat dunia ilama kutibalah, dan dunia yang dia kejar tidak akan datang kepadanya kecuali sesuatu yang memang dia tulis untuk dirinya. Artinya rezekine tok, rezekine oleh sakmene, maka yang datang kepadanya hanya yang setakar rezekinya. Gak kira duwe luwe kali Gusti Allah. Niki lek wong sing atine niate krana dunya, niku muga-muga saestu sedanten amalae dhewe niki sing sae niki muga-muga tetep diniati kranten akhirat, diniati krana Allah taala. Wal maqalah asa minatu asa isruna wallahu alam bisawab. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah rabbil alamin. Saing kula nyuwun agung pangapunten, matur suwun, jazakumullah billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum.